وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى بآثاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخوة الكريم وأخوة في الدين أعزكم الله. Tiada yang sepatut kita ucapkan kecuali kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari menjelang siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka atau dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan uswah, teladan, dan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kita bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadapan antum semua, di hadapan kita telah hadir ustaz kita Dr. Syafiq Reza Basalamah, LCMA, hafizahullah ta'ala. Beliau jauh-jauh datang dari Jember dalam rangka berbagi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jamaah jangan buang-buang waktu. Kita jangan buang-buang kesempatan yang ada. Usahakan kita mendengar, menyimak dengan baik, supaya apa yang boleh sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema hari ini antum mungkin sudah lihat ya, tema yang mungkin kita semua sudah pernah dengarkan sebelumnya ya, tapi insyaallah di hari ini, di tempat ini, beliau pertama kali menginjakkan kakinya ke Sulawesi. Berarti ini sangat khusus buat antum. Tema ini sengaja kita pilih, masya Allah, supaya kita lebih semangat, ya, untuk bisa memberikan yang terbaik untuk istri kita. Dan kepada yang belum menikah juga jangan sakit hati, ya. Nah, karena tema ini insya Allah bermanfaat bagi yang belum menikah, lebih-lebih kepada yang sudah menikah. Insya Allah. Nah, alhamdulillah. Kemudian katanya buat yang mau nambah juga. Nah, kekhalifatina azabullah, saya teringat akan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Laikullah man lam yukurun nas." Tidaklah dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka berterima kasih kepada manusia yang telah memberikan kebaikan kepadanya. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada keluarga, dua keluarga yang kami muliakan. Dalam hal ini keluarga besar Haji Andin Nur Rahmah Mangga Marani, kemudian orang tua kami yang kami muliakan, keluarga besar Haji Umar Lakunnu. Karena dari sebab kedua keluarga itulah, alhamdulillah, kita bisa mengadakan tablik akbar yang antum semua bisa merasakan manfaatnya. Tak terlupakan pula, terima kasih banyak kami. Kami lirikkan doa jazakumullahu khairan kepada saudara kami yang mulia Haji Andi Abdullah bin Umar Lakunnu, hafizahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan istri beliau yang saat ini sedang sakit. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada para jemaah sekalian, kita luangkan doa kita, kita luangkan waktu kita untuk mengirimkan doa-doa kepada mereka semua. Kemudian terkhusus kepada khusus yang kedua ini. Panitia masjid, Masya Allah, jazakumullahu khairan. Dan kepada panitia Tabligh Akbar yang Masya Allah meluangkan waktunya sebelum acara, sebulan sebelum acara hari ini. Masya Allah, begitu besar pengorbanan mereka. Oleh ini kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membala mereka-mereka. Semoga Allah membala beliau-beliau, keluarga-keluarga beliau. Dan mempertemukan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Saya tidak usah berpanjang lebar ya untuk mempersingkat atau memanfaatkan waktu kepada Ustaz Dr. Kami keren dan bersalam SMA Hafizullah Ta'ala Bali Taqabbal Masyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua kebaikan yang kita rasakan, segala nikmat yang kita peroleh, pada hakikatnya itu murni pemberian Allah Jalla Jalaluhu. Tiada yang pantas untuk dipuja, tiada yang layak untuk disanjung kecuali hanya Dia semata, Rabbul Alamin. Dan kita senantiasa mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji untuk Allah Rabbil Alamin, Rabb yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur segala yang ada di alam semesta. Hanya Dia yang pantas mendapatkan pujian dan pujian dari kita. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawat, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih, untuk manusia terindah yang pernah kau ciptakan di muka bumi, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk seorang ayah yang paling baik dan paling merawat kepada anak-anak, untuk seorang suami terbaik yang pernah ada di muka bumi. Semoga Allah Jalla Jalaluh mengumpulkan kita bersama beliau. Walaupun amalan kita tentunya tidak sebanding dengan amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan cinta, semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri istri beliau yang beliau cintai, yang beliau kasihi, yang beliau muliakan sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga selawat itu pun bersambung untuk putra, putri dan cucu-cucu beliau. Untuk Fatimah, untuk Ruqayyah, untuk Zainab, untuk Ummu Kultsum, untuk Ibrahim, untuk Abdullah dan untuk Al-Qasim. Dan tak lupa kita memohon kepada Allah agar menurut sertakan para sahabat Nabi dalam salawat yang kita bacakan, khususnya untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Pada hari ini tanggal 4 Ramadan, kita berkumpul di tempat ini untuk membuka mata kita, untuk menjelaskan kepada semua umat tentang agama yang diridhoi Allah. Karena sampai hari ini kita masih mendengar suara-suara sumbang tentang bagaimana agama Islam memandang kepada rakyat. Mereka melihat Islam mendik dihidupkan wanita. Kita memandang kepada wanita bagaimana lazimnya seorang wanita. Itu semua dusta. Atau mungkin itu kebenaran yang terjadi karena oknum-oknum dari umat Islam yang melakukan hal itu. Hari ini kita akan berbicara tentang ibunda kita. Kita akan berbicara tentang putra putri kita, tentang putri kita khusus. Kita akan berbicara tentang kakak-kakak perempuan kita. Kita akan berbicara tentang adik-adik perempuan kita. Kita akan berbicara tentang bibi kita. Bagaimana Islam menghormati mereka. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat derajat wanita sebagai ratu di muka bumi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rifqatul Qawarim." Kata Rasul Alaihi Salatu Wassalam, lembutlah kalian kepada kaca-kaca itu. Wanita diibaratkan kaca yang harus dengan lemah lembut memegang. Salah pegang jatuh pecah. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada seluruh umat manusia agar mereka kenal dengan Islam. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Inni uharriju 'alaikum haqqat dha'ifain an yasiru al-mar'ah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aku menimpakan kesulitan atas kalian bagi mereka yang menyia-nyiakan dua hak orang yang lemah." Siapa mereka? Al-yatim, anak-anak yatim yang bapaknya sudah meninggal dunia, wal mar'ah, dan wanita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kajian untuk ibu-ibu agar mereka berbakti kepada suaminya, agar mereka patuh kepada suaminya, agar mereka taat kepada suaminya, agar mereka romantis kepada suaminya, sudah banyak sekali. Bahkan sebagian ibu-ibu itu datang kepada saya. Sebagian telepon mengatakan, "Ustaz, kenapa selalu kita yang disuruh berbuat baik kepada suami? Kenapa selalu kita yang disuruh menghormati suami? Kapan tuh suami-suami dikasih taruh? Kalau mereka minta kita seperti Aisyah, kalau mereka ingin kita seperti Khadijah, tolonglah dia seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Padahal kita yang diminta berbuat baik kepada dia. Nah, jemaah, kita selalu menuntut agar istri kita menjadi baik, menjadi patuh dan taat kepada kita. Tapi pada dasarnya, wanita-wanita itu ikut kita. Kalau kita baik, insya Allah dia akan jadi baik. Karena kita ni yang pemimpin, kita yang atur di rumah. Kalau ternyata kita tidak bisa menjadikan istri kita baik, berarti kita ni yang benar. Maka pada kesempatan kali ini, kita akan memberi nasihat kepada siapa? Kepada kita sendiri. Hari ini ibu-ibu yang di atas menjadi saksi bahwa kita ini ustaz-ustaz lelaki yang banyak dikatakan, "Ya itu ustaz-ustaznya kan laki semua, makanya selalu itu perempuan selalu taat sama suami." Hari ini antum menjadi saksi bahwa kita telah menyampaikan kepada bapak-bapak, kepada suami-suami yang sedikit boleh. InsyaAllah tidak ada yang boleh di sini, jemaah. Mungkin sedikit boleh sama istrinya. InsyaAllah kita akan bicarakan tentang bagaimana seharusnya seorang suami. Harta yang paling mulia di muka bumi. Kita dari pagi bekerja sampai sore. Kita sekolah dari SD, SMP, SMA. Kadang-kadang tujuannya jelas untuk mendapatkan harta. Tapi kita lupa apa sih harta yang paling mulia. Rasulullah SAW ditanya, "Apa sih ya Rasulullah, afdhalul mal, harta yang paling mulia itu apa sih?" Apa sih mak? Saya bisa jawab dengan saya. Ada tiga tuh harta yang paling mulia. Tiga. Kalau kurang ada yang. Aduh. Ibu yang soleh. Satu, dua. Kan tiga. Cuma satu jawaban. Ini kan itu. Tak sila bersihkan satu-satunya. Baik. Yang kedua dan ketiga. Nah, kau paling kecil. Nah. Anak soleh. Tidak jawaban itu. Benar untuk pertanyaan yang salah. Nah. Apa? Kendaraan yang bagus, bagus. Jawabannya benar, tapi bukan untuk pertanyaan ini, bukan. Nah, bapak, lisan yang saya berpikir, hati yang saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Satu, masya Allah, kirim ke belakang. Rasulullah SAW mengatakan, afdalu hati termulia adalah lisanun dzakir, lisan yang pandai berpikir. Jalannya penuh dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Yang kedua, wafat berbisakir. Kita kalau memiliki harta berlimpah ruah, memiliki villa dan rumah yang mewah, tanpa hati yang bersyukur, miskin. Tak berguna ke rumah kita. Karena hati yang bersyukur di harta yang paling mulia. Dan yang ketiga, wafat mukminatun tu'inuhu ala imani. Dan istri yang beriman, yang membantu dia dalam urusan keimanan dia. Di luar lain Rasulullah SAW mengatakan, wazawjatun tu'inuhu ala amri akhirah. Istri yang membantu urusan akhirat. Bukan istri yang membantu bikin rumah di dunia. Bukan istri yang ikut memberikan nafkah kepada anak-anak kita. Bukan. Tapi harta yang paling mulia adalah istri yang membantu kita mengenal Allah Jalla Jalala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini sahih. Hadis yang ma'ruf. Al-dunya mata'a wa khairu mata'iha al-mar'atu shaliha. Dunia ini isinya perhiasan kesenangan. Tapi sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah istri yang soleh. Kemarin kita sudah bahas bagaimana cara mencari istri yang soleh. Orang yang menikah setengah agamanya disempurnakan. Dengan adanya istri, kita ini punya dua nafsu nih. Nafsu syahwat yang di bawah dan nafsu syahwat yang di atas. Nafsu perut dan nafsu yang di bawah perut. Dengan menikah separuh nafsu kita sudah ditutup. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tabrani, man razaqahu Allah imra'atan salihatan faqad a'anahu 'ala syafi dinihi. Barang siapa yang Allah berikan rezeki, jadi istri itu termasuk rezeki. Bukan cuma duit, rezeki itu istri kita ini rezeki yang harus disyukuri. Barang siapa yang Allah kasih rezeki, imra'at soleha, istri yang soleha. Kalau enggak soleha jadi balak. Tapi bisa istri yang solehah, maka Allah telah membantu dia di separuh urusan agamanya. Fariyat tabillah, bisa ceritanya. Di separuh sisanya, karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ma'asyur muslimin rahimahumullah. Kenapa sih? Antum sudah nikah. Belum, masya Allah. Gak apa-apa. Ada rencana nikah? Kapan? Nanti habis lebur? Kapan rencana nikah? Kita harus siap jadi saksi atau bisa? Siap jadi saksi jawab. Belum ada mahar. Kita kan boleh duit buat mahar. InsyaAllah. Nah, anak mencari yang sudah menikah. Masya Allah. Udah nikah? Masya Allah. Kenapa nikah? Itu terasa rupa. Itu aja. Masa gak ada niat lainnya? Hah? Anak kasihan dia tentang belum selesai jawabannya. Tapi ikut Rasulullah tempat tujuan lainnya. Bahagia masya Allah. Anak kasih masya Allah. Udah berapa tahun sih? Dua 21 tahun. Masya Allah, punya dua ini. Oh, meninggal yang pertama, Masya Allah. Antum bahagia sama ini. Alhamdulillah, ini tujuan meninggal. Allah Jalla Jalla berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Jadi antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan dari diri kalian pasangan kalian. Untuk apa? Kita sepuluh ibadah. Agar kalian mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenteraman, mendapatkan kedamaian, untuk tujuan meninggal, mendapatkan kedamaian. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah yang menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Banyak orang menikah belum cinta. Baru pertama sudah tahu. Bagaimana kalau cinta? Baru kenal pertama. Nah, yang menjadikan cinta itu Allah Jalla Jalaluhu. Itulah kemuliaan Islam. Allah menjadikan pernikahan adalah malam penyucian cinta. Malam pernikahan adalah malam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara yang memadukan ikatan cinta yang diridhai Allah Jalla Jalaluhu. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Jangan takut. Antum ini kalau baru menikah, Masya Allah, baru pertama kali ini melihat istri antum dari dekat. Baru pertama kali ini melihat istri antum, Masya Allah, gemeteran semuanya. Tapi kalau sudah biasa pegang beberapa, ada sesuatu yang spesial di malam pernikahan. Ada. Apa yang pegang di sini? Apa yang dijalan sama dia? Ada yang spesial. Maka malam pernikahan dalam Islam bukan seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir memiliki falsafah. Mereka mengatakan Lailatul Difaq, Lailatul Jafnishud. Mereka mengatakan malam pernikahan adalah malam pengumuman cinta. Malam pernikahan, malam pengumuman cinta. Karena sebelum menikah kan jaga air. Orang kalau pacaran na'udzubillah kita selalu dia berusaha menyembunyikan kekurangan diri. Ketika malam pernikahan yang ada inti sudah istri anak dan anak suami inti. Selesai sudah. Tak ada cinta dan kasih sayang. Dan bayangkan ibarat itu. Ada orang kumpul kebo sampai 5 tahun sebelum punya anak gagal. Takut dia. Kalau nanti nikah yang ada adalah ya sudah. Oh istriku atau suami. Cinta sudah hilang. Itulah. Bisikan-bisikan setan. Begitu beda dengan Islam. Malam pernikahan dalam Islam adalah malam penyucian cinta. Itulah malam ketika cinta bersama. Rasulullah SAW mengatakan, "Lam yura lil mutahabbain mithlan nikah." Enggak pernah dilihat tuh orang yang memadu kasih, memadu cinta seperti mereka yang menikah. Mereka yang menempuh rumah tangga atas dasar ridha Allah Subhanahu wa taala. Para muslimin, tapi ada sebagian yang menikah ternyata tidak mendapatkan kebahagiaan. Bahkan permasalahan dan problematika di rumahnya tidak pernah berhenti. Piring-piring udah biasa pecah sampai ganti piring seng. Tunggu, kadang-kadang kan orang yang piring dari kaca itu sudah banyak apinya. Anda belikan yang dari sen aman, Masya Allah. Subhanallah. Ada orang yang cintanya sudah hilang di hati. Selama ini dia harapkan pernikahan itu, Masya Allah, sebagai tempat kebahagiaan dia, rumahnya sebagai rumah kebahagiaan, ternyata rumahnya menjadi neraka. Bahkan ada sebagian wanita ini yang berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Nanti gimana Ustaz? Tidak boleh berandai-andai jemaah. Yang sudah terjadi sudahlah. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza." Kalau kau kena musibah, dapat musibah suami yang zalim, jangan mengatakan, "Andai kata aku tidak menikah dengan dia." Jangan. Jangan. Fakinalah tahtah amanah syaitan. Lalu itu membuka pintu syaitan. Kita akan hidup di dalam penyesalan. Dan terus akan tidak percaya dengan takdir Allah SWT. subhanahu wa ta'ala. Kuntara yang menurut tadi. Apa yang dikatakan? Kul qadarullah wa sya'ala. Kuntara. Ini suami. Kuntara takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memiliki bagi atur seperti itu. Kuntara itu banyak dosa. Atau apa yang kita lakukan? Masyur muslimin rahimahumullah. Maka pada hari ini saya ingin berbicara dari hati ke hati. Tak perlu rami-rami. Anda harapkan yang ngantuk baca doa sebelum tidur. Supaya mimpinya enak antum, jangan mimpi yang nyaman masjid-masjid. Tapi usaha cepat. Rasanya Ramadan ini susah tidur orang. Karena perutnya lapar. Tapi setan akan menggoda kita terus bagaimana kita kurang bisa mengambil manfaat dari majlis ilmu. Yang kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an wa la takun raqiban." Jadilah engkau orang yang berilmu, atau yang kedua muta'allim, yang belajar, yang ketiga mustami'. Apa bedanya muta'allim sama mustami'? Ada kata yang bisa. Fadal jaman. Bedanya muta'allim sama mustami'. Masya Allah. Antum udah jawab tadi. Belum. Nah. Kalau muta'allim mempelajari sungguh-sungguh, sekedar mendengarkan. Gimana? Jadi. Kalau muta'alim itu bawa pulpen, muta'alim itu bawa pulpen sama kertas. Oh, muta'alim nih. Kalau mustami kalau apa? Kalau putih. Ya, kalau putih gak apa-apa. Jadi ada alim, ada muta'alim, mustami semua itu bagus tuh. Tapi jangan jadi yang keempat. Yang keempat ini yang mana? Untuk yang tidur di baju tidur. Tidak berat, gak mau dengarkan, seperti itu. Biasanya ini orang yang mustami, kalau datang ke masjid yang dicari apa? Tiang. Tiang mana tiang? Tiang itu khusus buat yang tua-tua. Kan memang yang tua ada punggungnya harus ditahan lah. Ada punggung seperti itu. Yang muda-muda jangan. Kalau yang muda bersandar, berapa menit sudah diisi kembangan itu? Amal tua ya. Maka para jamaah, sudah kita jadi jalan-jalan yang keempat. Tidak apa-apa, yang jadi alim, yang mau nambah ilmu, yang mau ta'alim, yang mustami, insyaAllah. Mudah-mudahan kita keluar dari majlis ilmu ini, dapat manfaat semuanya. Sekarang orang-orang berkata, sudah tidak zamannya pakai pulpen sama kertas. Pakai HP taruh sini. Subhanallah. Ya, tidak apa-apa lah, yang penting didengarkan nanti kan zaman. Ingat, suami adalah nahkoda. Kita tahu. Apalagi suami. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 34. Itu ayat andalan lelaki. Kalau istrinya sudah mulai enggak dengar. Dari sini. Aku itu pemimpin Allah yang menentukan dalam Al-Quran dari Abil Al-Quran itu ada sekitar Masya Allah. Emang ini seperti itu jadi nahkoda. Subhanallah jemaah. Ingat, memang itu nahkoda. Tapi nahkoda itu memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan suami itu sebagai pemimpin karena dua hal. Yang pertama, karena Allah memberikan kelebihan kepada Allah. Dikasih hak. Hak ceria dari tangan siapa? Suami. Jadi itu kelebihan lelaki. Lelaki pikirannya masih panjang. Tidak gampang-gampang dia menceraikan istri. Tapi kalau perempuan biasanya sakit hati sedikit, kompornya langsung diturunin. Dalam anak mau pulang. Subhanallah. Itu wanita. Maka tidak dikasih hak dia cerai, dia boleh punya cerai. Kalau ada yang sebabnya, tapi tidak diberikan hak. Tidak bisa tuh istri ngomong sama suami kita, aku sudah ceraikan kau. Ya. Kalau itu dikasih hak sama perempuan, insya Allah tidak ada yang punya istrinya. Kata lebih dulu. Masya Allah. Lalu, apa masih terbaik kepada Allah? Maka hakimnya di tangan dia. Yang kedua, hakimah antarkan amali. Lelaki itu jadi pemimpin karena dia memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Kewajiban memberikan nafkah kepada istri 100% itu adalah kewajiban suami. Ini adalah keutamaan Islam. Apa Islam itu membayangi wanita? Bagaimana nih? Kita tidak boleh kerja, bukan tidak boleh kerja. Bukan. Tuh, Islam menghormati dirimu. Bukan ibu menjadikan ratu itu di rumah. Kenapa engkau harus keluar kepanasan di jalanan-jalan? Cuma bukan jadi ratu di istanamu. Ada seorang syekh yang berangkat ke air terjun yang besar itu namanya Niagara. Di mana tuh Niagara? Di Kanada. Di mana sama? Amerika. Di Kanada apa di mana? Kanada. Lantau lah, di sana lah. Di sana satu, di sana. Terus, nisik dengan pakaian kamisnya, ya. Masya Allah dengan jenggotnya. Melihat tuh. Ikut nonton, dan ingin tahu sama orang-orang banyak. Tahu-tahu di situ ada perempuan-perempuan lagi duduk. Ya. Lagi duduk bareng-bareng. Melihat nih ada satu orang aneh. Orang Arab, ya. Orang Islam. Dipanggil. Sama perempuan-perempuan juga di sini. Ada dipanggil. Katanya, kami. Kami. Dengan bahasa Inggrisnya yang agak kacau tadi ya. Jangan dia dari Arab tuh. Ada yang dengar kata wanita-wanita di Arab tuh dizalimi di sana. Mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka. Apa kata sih? Salah. Wanita-wanita di tempat kami adalah ratu. Yang kami jaga, yang kami rawat, yang kami sayang. Kami letakkan dia di rumah. Nggak boleh dia capek-capek untuk kami, enggak, cukuplah dia membesarkan anak-anak, cukuplah dia menghibur anak-anak, kata dia. Benar ketika itu, benar ketika itu. Kata perempuan itu, kalau anak dapat suami kayak itu, anak cium kakinya. Karena kehidupan kita tidak tahu kalau istrinya itu kerja atau apa, sudah itu itu. Tapi dalam Islam, yang wajib memberikan nafkah siapa? Suami. Biarkan ini kalau satu dari dua kelebihan ini tidak dipenuhi, kepemimpinan seorang suami akan pincang. Ketika suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, ya mau tidak mau istrinya, kalau istrinya soleha tidak masalah. Kalau istrinya tidak soleha, dia memang tak buat apa ini di sini jadi suami. Coba ya kerja, betul sama. Kalau seorang suami, memang ketika menikah itu tidak wajib suami punya pekerjaan tetap, tidak wajib. Tidak ada kewajiban kalau mau menikah harus punya pekerjaan tetap, tidak. Tapi tetap harus bekerja. Itu kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Atau keluar, kepemimpinan dalam Islam ini, ada tiga hal yang harus dimiliki oleh sosok seorang pemimpin. Yang pertama, riayah. Cucu menurutmu memperhatikan istrinya. Oh, kalau sebagai pemimpin diperhatikan. Kita lihatlah pemimpin di mana-mana akan memperhatikan rakyat. Kemudian dari himayah. Si suami punya kewajiban untuk melindungi. Si istri itu rakyat itu harus terlindungi. Melindungi dari apa? Dari dirimu sendiri yang pertama. Dari kezaliman seorang suami. Dilindungi itu. Perlu dilindungi dari yang lainnya. Dan yang ketiga, kewajiban seorang pemimpin adalah al-islah, memperbaiki. Rakyatnya salah, pantas dia itu rakyat. Kalau dia benar terus, dia jadi pemimpin. Maka kalau jadi pemimpin, kita harus punya tiga hal. Jadi pada jemaah, kalau antum ini, sekarang sedikit-sedikit ada jalur, kalau ada nisa ingat. Antum sudah, tiga hal itu apa sudah ada di diri antum. Atau belum, maka kita harus menolongkan diri kita semua. Ma'asyur muslimin rahimakumullah, jangan gampangan membacakan ayat itu kepada perempuan. Jangan. Dia itu wanita. Dan kita akan berusaha mengenal itu. Siapa si wanita itu? Kadang-kadang orang mau menikah itu ingin mengenal wanita. Sebelum menikah pun kita bisa kenal dengan calon istri kita. Ingatlah bahwa pernikahan itu adalah nikah mulia. Pernikahan itu adalah perjanjian yang berat. Allah menyebutnya wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Di surat An-Nisa ayat 21, itu wanita-wanita itu mengambil dari kalian mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang berat. Bagaimana tidak disebut perjanjian yang berat? Seorang wanita yang kita tidak pernah turut mengandung dia, kita tidak pernah turut merasakan capeknya ibundanya ketika mengandung dia, kita tidak pernah ikut serta melahirkan dia, mendidik dia, membesarkan dia, memberikan ilmu kepada dia. Setelah besar dikasihkan kepada kita, diberikan dengan kita mengatakan qabul tu nikah atau zuriyah perubahan sebagainya, diberikan kepada kita. Maka tentunya pelimpahan ini adalah satu hal yang sangat sakral di dalam. Entah sakral itu apa sih cuma. Bahasa Indonesia sakral ini. Allah buat satu perjanjian yang sangat suci lah kita katakan, yang diubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, fattaqullaha tunisa, fattaqullaha tunisa, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan itu, perempuan-perempuan ini, dalam urusan istri-istri kalian. Kenapa? Fa'innakum akhadtumuhunna bi'amanillah, kalian ambil dia itu dengan amanah dari Allah. Yang awalnya amanah itu dipegang orang tuanya, diserahkan kepada Allah. Kita ambil amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wastakhdartum furujahunna bi kalimatillah. Jadi halal kehormatan dia karena kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang haram jadi halal buat kita. Subhanallah. Ma'ajmal al-Islam. Betapa indahnya agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saatnya kita mengenal para wanita yang mau menikah, yang belum menikah juga perlu tahu bagaimana mengenal wanita. Dan banyak orang yang sudah menikah tidak kenal dengan istri, tidak kenal dengan bagaimana seharusnya dia menghadapi itu wanita. Tak kenal maka tak sayang. Anda bisa dibayangkan, ada yang pernah beli kelinci. Kita beli biasanya anak-anak kecil ya, beli kelinci, bawa ke rumahnya. Dia gak tahu makanannya kelinci itu apa, gak tahu kesenangannya kelinci itu apa, dia gak tahu. Yang penting dia beli kelinci, dia makan rawon. Ada rawon di sini, ada makan rawon, kari, makan kari dia. Melihat kelinci di taruh di sebelahnya, kasih kari dulu dia. Insyaallah besoknya mati kelinci. Karena dia tidak tahu apa permakanan dia, di mana tidurnya, di mana dia istirahat, kapan dia makan, kapan dia minum. Kita pun kalau tidak kenal sama istri kita, kita akan membahayakan dia dalam kehidupan. Kalau kita tidak tahu menentangi antara seorang wanita, maka akan banyak permasalahan di rumah tangga. Jadi seharusnya bukan masalah, kita jadikan masalah. Kenapa? Karena kita tidak kenal dengan istri. Maka pelan-pelan kita akan mengenali istri kita. Yang pertama, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Itu ilmu yang harus kita ketahui. Kemanapun kita pergi, sampai ke sudut dunia, sampai ke Mekah, sampai ke Madinah mencari istri, semuanya tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi lurus. Kalau lurus, bahaya. Tapi bukan wanita. Rasulullah SAW mengatakan, istausu bin nisa, antarjah para wanita secara ekstrem. Kenapa? Fa'innal mar'ata khuliqat min tulah. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Fa'inna a'udhu syai'in fi tilahi a'la. Yang paling bengkok di rusuk itu yang paling tinggi. Bengkoknya paling tinggi. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'in zahabta sepuluh dulu kesehatan. Kalau kau ingin meluruskan itu, tulang rusuk yang bentuk, apa yang terjadi? Patah. Terus gimana? Baik, darah berulang itu benar saja. Karena berbiarkan tetap dia bentuk. Terus solusinya gimana? Pasti kamu sumpit bisa. Ya udah. Kalian berbuat baik sama wanita-wanita. Dia memang seperti itu. Rasulullah berhadir menurut Imam Bukhari yang muslim. Dia menurut Ibu Hibban. Nabi mengatakan berstantik dia ada maka Nabi Nabi Fimaji. Sudahlah, kau bersenang-senanglah dengan wanita, tapi kau harus tahu dia itu ada tengoknya. Ibu-ibu jangan marah, ibu. Memang seperti ini diciptakan wanita. Al-Imam Al-Qustalani ketika menafsirkan atau mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, فَكَأَنَّهُ قَالْ أَلِسِبْتَابِهَا لَيْرَتِمُ إِلَّا بِسَفْرِ عَلِيمٍ. Seorang lelaki tidak akan bisa bersenang-senang dengan istrinya kecuali dengan satu syarat. Apa syaratnya? Sabar menghadapi istrinya. Ma'asyil muslimin, kenapa sih Allah tatkala menciptakan wanita dari tulang rusuk, bukan dari tulang kepala, bukan dari tulang tangan, bukan dari tulang kaki. Allah menciptakan dari tulang rusuk dan tangan kita selalu melindungi dia. Kita senantiasa melindungi tulang rusuk kita. Kalau dari tulang tangan mungkin kita akan suruh-suruh dia. Dari kaki kita akan injak-injak dia tidak. Dan kita ada tulang rusuk. Gimana letaknya di samping kita? Dia pendamping kita selalu. Dan seorang lelaki tidak akan merasakan ketenangan kecuali kalau dia. Andai wanita diciptakan dari baja. Andai wanita diciptakan dari baja saja, Masya Allah. Anda yakin dia sudah meleleh. Kalau dia diciptakan dari baja, dia sudah hancur berkeping-keping. Menghadapi kita di suami. Menghadapi pekerjaan di rumah. Menghadapi tugas-tugas yang begitu berat. Kita bisa bayangkan tugas seorang wanita di rumah. Kerjaan dia tidak kena waktu. Dia bekerja 24 jam. Untuk kita. Kita bekerja 8 jam aja sudah capek. Istri kita 24 jam. Dia menanggung anak kita. Anda bisa bayangkan. Kandungan itu. Kalau sudah 3 bulan ke atas berapa berarti? Kata dokter. Itu bisa 10 sampai 15 kilo. Dia menanggung itu. Aku bisa bayangkan baja. Kalau dikasih beban yang berat, selama berbulan-bulan ditarik kita terus. Berat baja. Tapi istri kita tanpa pernah mengeluh, dia bawa ke anak kita. Dalam kondisi dia hamil anak kita, tak pernah berhenti kita ngomelin dia. Yang pulang ini, yang salah ini, subhanallah. Kita bisa bayangkan pagi-pagi istri kita ngurusin anak kita yang 5, yang punya anak 2 diurusi. Belum lagi suaminya nih bayi besar nih. Kalau sudah, ya bang, mau apa bang? Katanya subhanallah. Anaknya semua dipersiapkan bajunya, baju sekolahnya, tasnya disiapin, dianterin sekolah. Terus pulang disiapin makan semuanya kerja istri. Dan dia dalam kondisi seperti itu. Terus bersama. Malam hari kita pulang kerja dengan kecapean. Anak kita menangis. Bangun bapaknya. Bangun bapaknya. Bangun di istrinya. Berdua anaknya nangis itu. Ketika malam anaknya minta bikin susu, bapaknya bangun. Ibunya yang bangun. Pagi hari sebelum bapaknya bangun, ibunya diminta bangun. Dibikin kopi. Antum harus bayar bikin kopi tiap hari. Berapa yang antum harus bayar? Kopi tiap hari datang. Dia masak buat kita. Ketika anaknya nangis, bikin bantu anak jemaah. Dia masak jemaah. Subhanallah, kita lihat perjuangan seorang wanita. Dan anda sendiri merasakan bagaimana perjuangan ujian. Anda baru kenal dia ketika baca sebuah buku ini. Yang mengatakan kita bagaimana seorang wanita sebenarnya perjuangan dia buat kamu lewati. Orang-orang yang berhasil karena ada wanita di balik mereka semua. hanya gendong anak anak mungkin 15 menit setengah jam sudah capek. Tapi wanita gendong anak berjam-jam dia gendong sama nggak keluar siapa. Kenapa perempuan? Karena dia mengendong anaknya dengan cinta dan kasih sayang. Ini perempuan terhadap cinta. Terkadang suaminya sudah beri. Gimana Ustaz? Kesian sama anak-anak kalau anak harus berpisah. Cinta dan kasih sayang membuat dia bertahan menghadapi kita. Tapi kadang-kala kita ini meremehkan tugas ini. Maka untuk wanita-wanita yang menjadi pekerja di luar, yang dapat tentu, yang mungkin dia jadi betul, oh dia wanita kali. Dia wanita yang bekerja. Lupa. Kalau istri kita 24 jam dia bekerja. Adik kata memiliki 25 jam, itu adalah jam kerja istri kita. Istri kita yang mengajari anak kita alif bata. Istri kita yang mengajari anak kita berdiri, berjalan, tak kala kita sibuk di luar bekerja. Tak kala anak kita dapat juara satu, siapa yang maju? Bapaknya. Bapaknya. Oh, menentang bani anak saya. Tunggu pokoknya itu yang merusih. Kadang-kadang kita lupa jemaah. Maka Rasulullah SAW telah mengingatkan kita kepada hak-hak wanita. Maka ingat, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk dan bengkok. Dan dia akan tetap bengkok. Kita yang harus melihat kepada kelebihan kita. Kita harus bersabar menghadapi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat yang kedua. Ini menuju oleh wanita. Wanita itu pencemburu. Antum bersyukur dapat istri yang pencemburu. Asal tak berlebih-lebihan. Kenapa dia cemburu? Karena cinta. Kalau dia tak cinta dengan kita, udah lah bang, anak gak ngurus sama yang cinta. Kemana ini? Ketika dia tanya, bang, kok malam pulangnya bang? Kenapa dia tanya? Karena cinta. Aku takut abang ada apa-apa di jalan. Teleponlah bang kalau terlambat bang. Ada kalau suami ngomong, kamu sudah masak dulu sini. Subhanallah. Cinta yang membuat dia bertanya suaminya. Cinta yang membuat dia tidak bisa tidur dan kaya suaminya belum sampai ke rumah. Cinta sendiri, itu aja. Di rumah Rasul sama Allah SWT. Pernah ini. Aisyah Raja Allah Ta'ala Anha. Kenapa dia kayaknya perlu maju ke depan sedikit ya, biar yang di luar bisa masuk. Antum bergerak juga supaya gak ngantuk ya. Kita lanjutkan. Sifat yang kedua wanita apa? Pencemburu. Di rumah Nabi pernah Nabi dapat kiriman makanan. Lagi ada tamunya. Di rumah Rasul ada tamunya, bukan sendirinya. Kalau tahu istri yang lain kirim makanan, sama piring, sama pembantunya kirim. Ketika Aisyah melihat tu piring, langsung ditambal. Pecah, pecah. Di depan tamu-tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira antum dari mana? Mana antum dari mana? Insyaallah. Kira-kira kalau kita tahu seperti itu apa yang antum lakukan? Insyaallah. Di depan tamu bayangkan banyak tamu ya. Masya Allah. Jadi bapak-bapak ada yang terusir. Nah, bapak-bapak. Hari ini kita terusir. Untuk insyaallah kita balik ke rumah kita. Rasulullah SAW ketika melihat Aisyah menambah itu perut kemudian pecah, Rasul tidak marah. Sallallahu alaihi wasallam. Alladhi bu'itha rahmatan lil alamin. Beliau yang diutus rahmat untuk alam semesta ini. Istrinya berbagi di depan tamu-tamu. Beliau hanya mengatakan, gharat ummukum, ibunda kalian lagi cemburu. Nanti udah diambilin tuh makanan dikasihkan ke sahabat-sahabatnya. sambil mengatakan ibu dia kalau lagi sembunyi saja. Permasalahan itu selesai. Tak ada nanti kibar kamar lagi. Itu bikin malu anak ibu kamu dan saja. Kalau itu sifatnya seperti itu, cemburu itu seperti korban. Naik ke atas lagi. Dia kan turun. Biarkan dia turun seperti rasanya korban itu turun. Tapi kalau kita permasalahkan, rumah tangga yang seharusnya acuh ayuh jadi panas. Seperti Rasul SAW. Itu sebab wanita. Kita tenang-tenang saja menghadapi sifat itu. Tapi harus tahu ini. Dia cemburu bukan hanya kepada wanita lain. Dia cemburu kepada ibu tadi. Dia cemburu kepada adik kita, kata tahu. Kepada kakak kita. Itu aja. Kita harus pandai-pandai bagaimana membuat kecemburuan itu tidak memecahkan rastra yang kita tumpangi. Yang ketiga, manusia itu perasa dan mudah tersinggung. Tapi itu seperti itu. Udah tapi aja wanita, kita salah ngomong sedikit, dia tersinggung. Kadang-kadang kita mau berburuk, dia tersinggung. Sajar, itu wanita. Rasulullah SAW. Wanita memiliki perasaan yang lebih dibanding kaum lelaki. Dan itu kelebihan wanita. Ini kelebihan wanita. Jangan dianggap itu kekurangan. Dengan perasaannya itulah anak-anak kita bisa mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita. Istri-istri kita bisa mendidik anak-anak kita. Kita lihat guru TK, guru PAUD, ada yang bapak-bapak. Kalau guru TK dan bapak-bapak ini gampang semua itu anak. Itu tidak kuat tuh ada anak bandel, tapi Masya Allah yang guru TK itu. Nah, jangan tidak boleh. Masya Allah. Kita melihat anak kita bandel dikit deh. Jadi, itu perasaan wanita. Rasul SAW tahu apa yang beribu. Amma Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia mengatakan kepada Aisyah. Ya Aisyah, wahai Aisyah. Ini la a'lamu illa kunti 'indi rabbika fa illa kunti 'adu ya rabb. Aisyah, aku ini tahu nih kapan kau lagi marah sama aku dan kapan kau lagi senang sama aku. Nah, isinya Nabi. Apa kata Aisyah? Bagaimana ta'arifu dhalik? Dari mana kau tahu itu? Padahal Aisyah menyembunyikan perasaannya. Kata Rasulullah SAW, Amma jika kunti anni radiyah, fa inna kita tulim la arabi Muhammad. Kata Ahi, kata Rasulullah SAW, kau lagi, kau lagi senang ini sama aku, kau kalau bersumpah, kau mengatakan tidak, demi Tuhan Muhammad. Masya Allah. Tapi kalau kau lagi marah sama aku, sumpahmu berubah. Engkau mengatakan, la arabi Ibrahim. Tidak demi Tuhan Ibrahim. Allah. Rasul tapi tahu keperasaan di sini. Kata dia marah, kata dia lagi senang. Apa kata Aisyah? Tapi saya menemukan Aisyah. Dia mengatakan, Aisyah, Wallahi ya Rasulullah. Ma'anjuru illa benar Rasul. Aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Kalau lagi marah itu, namanya nanti dia tidak sebutin. Dia sebutin namanya, Nabi Ibrahim alaih salam. Itu wanita. Dan belajar kalau kita memiliki istri yang seperti itu. Kemudian, wanita itu suka sama penampilan. Betul, ibu. Ya, Masya Allah. Wanita mana yang tidak suka sama penampilan? Itu sudah kodratnya wanita. Wanita dilahirkan kurang. Dan lelaki dilahirkan lebih. Allah subhanahu wa ta'ala. Betul, jemaah. Wanita dilahirkan kurang. Mantap setuju. Ibu-ibu harus setuju. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 18. Awa man yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Wanita itu dari kecil dibesarkan dengan apa? dengan perhiasan. Baru lahir kelihatan ini belum kelihatan perempuan nih, kecuali dikasih anting. Kasih anting. Wah, kelihatan kalau cewek ini. Jadi kadang-kadang perempuan masih bayi. Dikasih apa? Dikasih bandu, tentu bandu. Masih bayi gak cowok, tapi memang dia itu kurang. Maka harus disempurnakan dengan aksesoris. Itu lagi. Masuk ke teman perhiasan perempuan. Kalau lelaki, dilahirkan lebih. Makanya disunat. Nah, kalau gak disunat tuh, gak sempurna tuh lelaki. Jangan terus dilihat. Maka kita wajar lah kalau istri kita kepingin gelang, kepingin kalung, bang, katanya. Bulan bang pakai cincin, aku gak punya cincin, bang. Belum tentu sebenarnya cincin. Gak bisa kayak emas, tadi kan yang emas-emasan. Tapi itu yang kita harus ada. Setelah kita tahu, kita tampil wanita, mudah-mudahan itu memotivasi kita. Untuk tahu diri. Kita sekarang akan melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bersikap kepada istri-istri kita. Mungkin rumah tangga kita yang kering merata, mungkin bahtera yang terpecah, bagaimana bisa supaya rumah tangga anak ini tidak tenggelam, bagaimana rumah tangga ini supaya kembali harmoni. Maka itulah yang ada kita kaji bagi kesempatan kami. Yang pertama, setengah isi, setengah kosong. Melihat kepada wanita itu tidak boleh melihat kepada kekurangannya saja. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk melihat kepada kelebihan. Allah jelas-jelas berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perbaikilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Lalu Allah mengatakan, fa'inkari itu ma'ruf. Kalau kalian benci, Allah berbicara tentang kebencian suami kepada istri. Bagaimana kalau kita benci sama istri kita? Kita jelaskan tidak. Allah mengatakan, fa'inkari itu ma'ruf. Fa'ada al-takruhu syai'an. Wa'ja'alallah fihi khairan katsiran. Allah mengatakan kalau kalian benci dengan istri kalian, jika jadi itu yang kalian benci, Allah jadikan kebaikan yang banyak di sana. Kita disuruh melihat kepada kelebihan istri kita. Mungkin istri kita tidak pandai memasak, tapi dia pandai mengaji. Dia mengajari anak-anak kita untuk membaca Al-Quran, sehingga anak kita bisa hafal juz amma. Mungkin masakan dia tidak enak gampang, masakan anak saya membantu untuk masak. Tapi untuk anak-anakku yang bisa mengajarkan Al-Quran, siapa? Kalau umpamanya istrinya pandai membaca, pandai memasak, tapi tidak pandai membaca Al-Quran dari bilang semua itu tidak apa-apa. Aku panggil ke guru ngaji. Kita melihat kepada kelebihan istri kita. Dan Rasulullah SAW mengatakan, La yaskok, mu'minun mu'mina. Tidak boleh itu. Seorang suami yang beriman, membeli istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan rohiyah minha akhar. Kalau ada perilaku istri yang tidak dia sukai, jemaah, istri kita ini bukan bidadari, banyak kekurangan dia. Kita baru tahu kapan setelah setahun dua tahun ini, oh seperti ini istri kita. Jadi sudah, kita sudah tahu tuh, tapi jangan dibenci. Lihatlah kepada kelebihannya. Itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan suka menceritakan kejelekan-kejelekan istri kita, lupa sama kebaikan dia. Yang kedua, manjakan istrimu dengan kata-kata yang indah. Biasanya ini kalau baru menikah, Masya Allah, panggilan buat istrinya apa? Sayang, cinta, kasih, mawar, melati. Panggilan yang indah-indah dia berikan. Itu baru setahun mungkin. Dapat 2 tahun, istrinya sudah mulai, mungkin mulai pendut. Allah, Masya Allah. Gimana kita bisa seperti itu? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Al-Kalimatut Thayyibah Shadaqah. Ucapan yang indah, kata-kata yang baik, bertulis sedekah. Siapa orang yang paling berhak mendapatkan sedekah itu? Rasul ditanya. Dengan tanya khairus sadaqah, Rasul mengatakan khairus sadaqah makana Allah diutidat, raja iman ta'un. Mulailah memberikan sedekah kepada orang yang menjadi tanggung jawab. Itu contohnya. Siapa yang berhak mendapatkan kata-kata yang indah dari kita? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau yang sudah tua memanggil istrinya yang masih muda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memanggil istrinya, ya Aisyah. Allahu akbar. Ini hadis riwayat Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam meningkat namanya Aisyah. Dipanggil ya Aisyah. Ya Aisyah. Hada Jibril yukrimuki salam. Kata Rasulullah Aisyah, di Jibril kirim salam sama engkau. Subhanallah. Jibril kirim salam. Allahu Akbar. Semoga Allah Jalla Jalaluhu menuntun kita bersama ibunda kita di surga nanti. Karena beliau adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat. Nabi memanggil istrinya dengan ucapan Ya Humaira. Dan hadis beratnya Fa'ilah Humairah. Humairah itu ucapan untuk orang yang putih. Dia setelah putih kemerah-merahan itu sama. Putihnya dia Humairah. Panggil untuk istri kita. Jadi Masya Allah ya, kadang kalah suami Masya Allah tak panggil istrinya. Jangan malu di depan anak-anak kita. Masa dulu di depan anak-anak kita. Tidak masalah selama kata itu bukan kata-kata yang vulgar. Dan itu pendidikan buat anak kita. Anak kita, kita ini ketika sering manggil istri kita sayang, anak kita manggil ibunya sayang. Kenapa? Ibunya biar bapaknya bisa manggil ibunya sayang. Tapi kalau bapaknya manggil biasanya macam apa cuma. Kalau baru kawin, kata-kata semua kosakata indah selalu diucapkan sampai dikatakan rumahnya itu isinya kebun bunga, taman bunga, Masya Allah. Semua bunga ini indah hadir di sini. Tapi dapat setahun, dua tahun jadi kebun binatang. Allah Bapak. Udah berubah di jaman. Kesian tuh anak kita kalau dididik di atas kata-kata yang kotor. Jaman-jaman. Rasul mengajarkan kita untuk memanggil dengan kata-kata yang indah. Rasul pernah memanggil itu dengan ucapan Ya Muwafaqah. Bersama kita yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai sekarang, coba yang sudah tua panggil istrinya dengan dia ucapan yang indah. Bolehkah panggil istrinya mami, mami, mama atau umi? Boleh nggak teman? Boleh. Asalkan niatnya bukan menjadikan dia seperti ibu kita. Syekh Muhammad menjelaskan wajiban panggilan itu panggilan yang penuh ucapan-ucapan manja, bukan hanya menyamakan istri kita dengan ibu kita, bukan. Kadang-kadang kita panggil istri kita adik. Boleh tak panggil adik kepada istri kita? Boleh. Asalkan niatnya bukan untuk menjadikan dia seperti adik kita. Yang haram itu ucapan bihar. Ketika mengatakan antikabah di umi, kau seperti tanggung ibu. Artinya dia tidak mau mendatangi istri. Ma'asyur muslimin rahimahumullah. Ingat, istri kita itu tercipta dari ruh dan tanah. Kalau tanah, maka tugas kita cari makan untuk dia supaya tubuhnya dapat makan. Tapi ruh, ruh itu suka dipuji, suka disanjung. Kalau di rumah istri kita tidak mendapatkan sanjungan, hati-hati, dia cari di tempat lain. Karena kalau istri kita ini udah bersolek buat kita, Masya Allah, ditungguin kita di depan pintu, datang dibuka pintu. Suaminya melihat nanti kerusuhan panjangnya loh kayak gini. Subhanallah, dia menantu kita ucapan kasar yang kita dapatkan. Subhanallah, puji dia, sanjung dia. Kalau dia keluar rumah, insya Allah sekampung akan memuji dia. Dengan tanda-tanda yang seperti itu, Masya Allah cantiknya. Kadang-kadang istri kita sudah bertemu ucapkan Masya Allah. Nah, ada wanita yang lebih cantik dari dirimu. Subhanallah. Kita ucapkan seperti itu. Kesian banyaknya perselingkuhan karena istri itu tidak mendapatkan kepuasan rohani. Dan anak-anak kita pun kalau tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, dicari keluar. Jangan menyalahkan mereka walaupun mereka salah. Tapi lihat kita mungkin penyebab. Dia akan cari di Facebook. Dan teman-temannya, dia ketik, Masya Allah, katanya. Oh, cantik banget di fotonya. Mulai berkirim-kirim foto. Karena suaminya tidak pernah memusik. Maka kita harus tetap tertutup di syaitan. Sehingga kita menjaga istri kita dengan memberikan kepuasan rohani dia. Kemudian yang keberapa? Yang selanjutnya, khususkan waktu untuk berbincang dengan istri kita. Kita ini suami mungkin sudah capek berbincang di luar. Kita sudah sibuk ngomong sama orang di bisnis kita. Masuk rumah ke pinggirnya, istirahat. Udahlah, ada capek lah. Kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, apakah ada di antara kita yang kesibukannya melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tak ada. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang Masya Allah, yang diurusi itu umat, yang diurusi itu anak yatim, beliau presiden yang urusi negara. Tapi Sallallahu Alaihi Wasallam masih menyempatkan waktu untuk berbincang dengan istri. Kata Ibu Abbas radhiyallahu ta'ala menceritakan dia. Dia melihat terjadi di rumah Rasulullah SAW. Kata Ibu Abbas, itu adalah khawatir lima yang benar. Pada satu malam akan bermalam di rumah bibiku, Maimunah. Bibinya Ibu Abbas radhiyallahu ta'ala. Kata hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ma'a ahli sa'atan kemarapan. Rasulullah SAW berbincang sama istrinya beberapa saat. Kemudian baru tidur. Istri kita kesian menurut anak kita dari pagi sampai sore. Kita datang, tapi dia tidak curhat. Apa yang ingin diomongkan kepada kita? Dia tahu, didengarkan omongannya. Anaknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahkan kita lihat ya, bagaimana Aisyah cerita sama Rasulullah SAW. Kisah hadis Ummu Zarab. Kita tidak mengkaji hadis itu. Membacakan hadis itu jemaah mungkin hampir ya 15 menit lah. Kita kalau pelan-pelan ceritanya dengan semangat atau bisa setengah jam. Kalau kita mengkaji, bisa berjam-jam kita mengkaji. Rasulullah SAW ketika Aisyah cerita, belum pernah cerita. Lama ceritanya. Cerita terus. Jangan dipotong kalau istri lagi cerita. Karena kalau istri lagi cerita, anak sudah tahu cerita, sudah tahu. Subhanallah. Biarin, walaupun dia sudah tahu, dengerin. Jadi pendengar yang setia. Cukup kita sudah capek, dia ingin ngomong. Kadang-kadang kita ini tidak mau mulai istri, ambil tiduran. Suami istri kita lihat, ya Allah, bang. Aku capek ngurusin anak-anakmu, mana balasannya kayak gini? Tolong, bang. Dengan tenang. Setelah Aisyah cerita panjang lebar, Nabi berkomentar. Beliau mengatakan, kuntu lagi ke Abi Zara, belum bisa. Oh ya Aisyah, aku untukmu seperti Abu Zara kepada Ummu Zara. Pertanda Nabi itu mendengarkan ceritanya. Jadi kita kalau itu kita cerita, itu ceritanya yang sederhana kita komentar yang indah buat dia. Kalau dia punya permasalahan, kita berusaha memberikan solusi. Tapi itu satu hal yang jadi keharusan jamaah. Karena kesian istri kita. Apalagi istri kita di rumah. Dia tidak ada siapa-siapa. Kira teman ngomongnya cuma suami. Karena ada subhanallah. Suami-suami sebaik di depan orang. Kalau dia ngomong sama orang jangan ditanya. Dia kalau ditelepon oleh temannya, oleh bosnya, oleh anak buahnya, dia telepon, ahlan wa sahlan. Bagaimana kabarmu? Apa kareba? InsyaAllah. Inilah istri berubah. Berubah. InsyaAllah. Langsung berubah. Jangan. Yang paling berhak mendapatkan ucapan baik kita itu istri kita. Kalau istri kita telepon, kalau memang kita lagi sibuk, maaf sedikit, kita lagi nak telepon lagi. Tidak perlu dimarahin. Padahal ada yang sibuk. InsyaAllah. Dan selanjutnya, hargai pendapat istri kita. Memang ini kita pemimpin di rumah, kita yang punya tatap apa namanya tatap kepemimpinan, kami jadi bingung ada bahasa aman. Ada masalah teknis. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nanti yang mendapatkan wahyu dari langit baru menghargai pendapat istri. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Mekah pada tahun ke-6 Hijriah untuk melaksanakan umrah, tapi sahur ada perjanjian dengan orang Qatar, tidak tahun depan baru berangkat umrah. Akhirnya Rasul memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memotong kurbannya dan menyukur rambutnya. Itu tak halal sudah. Sudah selesai kita pulang. Para sahabat shock. Karena dia pikir bisa umroh. Ternyata tidak bisa umroh. Sudah sampai kita bayangkan jemaah. Kalau orang mau berangkat umroh sampai airport dipulangin. So, bagaimana perasaan di mana ini? Ini sahabat jumlahnya 1.500. Tidak bisa berangkat umroh. Sudah sampai Mekah. Tidak bisa berangkat umroh. Bagi jatuh berangkat sebentar tawaf pulang kali. Rasul nyuruh bagi bergerak sahabatnya. Karena mereka sedang syok hati. Rasul masuk ke tendanya Ummu Salamah, istrinya Ummu Salamah itu pada waktu. Dilihat wajah Nabi Nurul, ya. Ada apa Rasulullah sehingga Nabi mengatakan, aku suruh mereka untuk mencubur dan memotong kurban. Mereka tidak mau, aku takut ada Allah turun. Apa kata Ummu Salamah? Ya Nabi Allah, antul ibu balik. Rasulnya keluar, kamu ingat mereka melakukan hal itu? Tentu kata Rasulullah SAW, keluarlah engkau. Thumma la tukallam ahadan minhum hatta tanhara bunukan wa tadku hajibaka fa yahjibaka. Rasul kau keluar, jangan berteman dengan sahabatmu satu pun jangan. Kau keluar dari tentamu, kau potong hewan kurbanmu, lalu kau panggil tukang cukur. Nabi langsung keluar, melaksanakan pendapatnya, dia keluar, dia potong rambutnya, dia potong kurbannya, dia cukur rambutnya, para sahabat langsung berlomba-lomba, mereka memotong hewan kurban dan mereka dan mencukur mereka. Rasulullah SAW saja menghargai pendapat istri. Kita kalau di rumah, istri kita punya pendapat, ya. Apa urusan rumah tangga, udah serahkan dia. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ana ba'idun bi baitin fi rabati jannah liman taraka al-mirah wa in kana muhibban." Aku menjaminkan rumah di tepi surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kita kadang-kadang ribut sama istri kita. Kita tahu kita yang benar. Tapi hati yang pendapatnya, udahlah tahu itu yang paling juga masalah. Soalnya kalau kita tidak menghargai pendapat istri kita, apalagi untuk urusan rumah tangga, yang akan tinggal di rumah itu lebih hamil daripada itu. Maka kalau kita tidak menghargai pendapat dia, dia yang akan susah tinggal di rumah itu. Kadangkala kita kepingin model pintunya kayak gini, model lemarinya kayak gini, itu istri kita biasanya ngatur rumah, lemari dipindah ke sana, kursi dipindah ke sini, nanti dipindah lagi ke sana, ke sini. Kita datang, kita puji dia, masya Allah, rumahnya baik. Bagus banget nih rumahnya. Padahal kita tahu, bentar lagi dipindah lagi nih. Itu udah kerjaan ibu-ibu. Nah, jangan lupa kita hargai pendapat dia. Tak perlu kita berdebat untuk satu masalah yang sepele. Kadang-kala ribut sama istri. Cari yang paling enak di mana? Oh, di sini. Oh, wah. Di sini yang paling enak. Gara-gara mau makan kari. Apa terjadi? Sampai ada orang yang menceraikan istrinya gara-gara bola. Ada di Arab itu cerita, si suami istri suka nonton bola. Yang satu mencobokan tim yang A, yang satu tim yang B. Pas malam nonton bola, nonton bola, ternyata timnya suaminya kalah. Istri, wah! Menang! Kata dia. Kata suaminya, anti-poling. Maka aku ceraikan. Ada tak juruan teman-teman bola? Enggak, cuma ini kejadian cuma yang kita bicarakan. Hadir pendapat istri kita urusan rumah tangga khususnya Rasulullah SAW menyerahkan urusan rumah itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. mau ditutup hordanya, pakai bordai, pakai tirai ini. Selama yang dia lakukan itu tidak benar dengan syariat, Anda merasa dan dapat. Kita cuma bisa memberikan pendapat, kalau dipindah ke sana kayaknya lebih bagus. Masya Allah, anak punya istri sama. Yang namanya lemari di bawah, dia sendiri yang dia tahu. Pindah sana. Insya Allah. Nanti pada seminggu, pindah lagi. Padahal tidak ada rambanya. Biarkan dia melakukan itu, hak dia. Karena ada seorang, Masya Allah, kita punya kontraktor, bukan kontraktor, pemborong di kampus kita. Di Jember itu, dia cerita. Ketika dia mau bikin keramik di rumahnya, di dapurnya itu, istrinya minta warna tertentu. Ternyata warna itu mahal. Diganti sama suaminya dengan warna yang lain. Jadi yang menunggu lah di suami. Kata suaminya bilang, Ustaz, sampai hari ini, istri anak selalu menghiasi keramik dua pintu. Seperti ini. Nanti datang menghiasi dia menghiasi. Memang kalau sama istri, sampai ketika kita membangun rumah, rumah dinas itu, dia datang bawa keramik dua besar. Jangan antum yang milih. Istri antum. Soalnya mau tinggal di rumah istri antum. Betul. Kita memikir ya, keluarga kita bagus. Dan kita, saya belum tetap dia, bagus. Udah bagus juga dia. Nanti kalau kamu yang jelek, kita kasih salahkan sama dia. Itu lebih aman. Kemudian istri itu memerlukan hiburan. Memerlukan hiburan dan hiburan. Kita ajak yang kerja 8 jam kali 6 hari. Ada hiburnya enggak? Ada hiburnya. Dan ada hiburannya. Hiburannya kita mungkin ya ngobrol-ngobrol sama teman yang main futsal, main badminton. Istri kita, apa hiburan? Dia butuh hiburan. Kita yang butuh hibur dia. Semoga Allah SWT menjaga istri-istri kita. Kita lihat Rasulullah SAW mengatakan, Kullu syai'in yasana bikillah azza wa jalla fahuwa lakum. Masya Allah. Itu kalau ada anaknya nangis, bapaknya di mana? Yang ngurusin sama ibunya. Bapaknya terus, gak apa-apa, ini buat bapak-bapak. Biar ibu-ibu pun tidur, gak apa-apa, tapi bapak-bapak jangan tidur. Semua yang tidak ada di perempuan itu adalah melengahkan, melalaikan. Illa arba' hisan, kecuali empat hal. Salah satunya adalah wamula abadur rajuli ahla. Seorang lelaki menghibur istrinya, main sama istrinya. Rasulullah SAW main sama istri. Apa permainan beliau sama istrinya? Lomba lari. Bayangkan, Nabi lomba lari sama Aisyah. Kejadian itu ketika safar. Ini ketika safar gelap, pasukan perangnya suruh maju ke depan. Itu maju ke depan. Rasul mengatakan, Aisyah, gimana kita lolos lari? Ayo lupus lari. Lomba lari, menang Aisyah. Masya Allah. Kerja bahagia. Gimana istri kita gak bahagia? Jadi itu kalau main badminton yang sama istri atau apa, pura-pura kalah lah. Menang terus. Dia senang dapat menang. Tapi Rasul itu kalah beneran, bukan nyalah sendiri. Bener kalah, karena Aisyah pada waktu itu masih kecil. Setelah Aisyah sudah mulai berdiri, dia mulai bertanya untuk isi. Nabi nantang lagi, mana kita lomba lagi? Ayo ke sana. Dan kita lari, kalah Aisyah. Apa jawab Rasul SAW kepada Aisyah selesai lomba itu? Habibi, bibir. Satu-satu. Setelah aku kalah, sekarang aku menang. Subhanallah. Dan kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan oleh Nasa'i, di lafaz-lafaz dari Nasa'i, Aisyah cerita, "Dakhala al-Habasyah al-masjid al-Aqab." Ada orang-orang Habasyah beratraksi di masjid. Masjid itu tempat atraksinya. Mereka main bomba, ya, ya perang-perangan lah mereka. Sampai lagi, Nabi mengatakan kepada aku, Ya Humairah, aku hibbin antan dulu ilaihim. Humairah, wahai yang pimpinnya kemerah-merah hati, mengapa kau melihat mereka? Apa? Fakal sebab? Iya Nabi, mana kau mau pergi akhirnya? Fakal Nabi tak, maka Nabi berdiri di pintu. Di pintu masjid, karena pintu rumah Nabi sama masjid itu tembus. Wajib itu, Karena waktu Zabani ala asiri, maka aku datang, aku mendatangi Nabi, aku letakkan jaguku di pundak Rasul SAW. Yang kepala dengan kepala nempel, Rasul SAW bersama siapa? Bersama Aisyah. Lagi nonton hiburan, hiburan yang halal, Fa'as nantu nafsi ila khaddih, dan pipiku aku tempelkan di pipi Rasul SAW. Faqala Rasulullah SAW, hasbuki. Kami mengatakan, Aisyah sudah cukup. Fakultu, ya Rasulullah, lah ta'jal, Nabi, jangan dulu Nabi, aku belum cukup. Bayangkan, pipinya nempel dengan pipi Rasulullah SAW. Fakultu, bermakalah, kemudian Nabi melanjutkan. Lalu Nabi tanya, sudah cukup Aisyah? Fakultu, lah ta'jal, ya Rasulullah, jangan dulu ya Rasulullah, belum cukup. Kata Aisyah, Ramani hukum nabari ilaihi. Aku tak asyik nonton mereka, aku tak asyik. Aku tak suka nonton mereka. Walakin di ahbabtu ayyab lukan bisa maqamu muli wa makani minu. Aku ini bisa menjadi istri Nabi yang bisa nempelin untuk pipinya sama pipi Rasul SAW. Itu. Itu bagaimana istri yang seperti itu? Yang bagaimana Rasul SAW menghadapi Aisyah? Belum berhenti, kadang-kadang saya bilang, sudah, ada capek. Subhanallah. Rasul mengatakan, sudah Aisyah belum. Sudah belum. Terus Nabi SAW, sampai Aisyah yang berhenti. Kesian, ya ma. Istri kita itu kerjanya 24 jam kali berapa? Kali 30 hari, kali 12 bulan sampai mati. Kerjanya seperti itu. Ada liburan dia. Terus, apa ada liburan sama kita gantian? Mas. Saya ini kan capek urus anak. Gimana gantian, Mas? Dua hari ini, satu minggu, abang lah yang urusin anak-anak. Ada yang kuat, jemaah? Nggak bakal kuat. Maka tolong dihargai istri kita, kasih hiburan dia, rekreasi bersama keluarga. Perlu Rasulullah SAW juga jalan-jalan bersama istrinya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, membantu pekerjaan rumah. Membantu. Bukan satu hal yang bisa atau memalukan. Tidak melakukan zat dari urusan rumah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panglima perang. Beliau adalah manusia yang paling mulia. Beliau presiden. Tapi ketika beliau masuk ke rumahnya, apa yang beliau lakukan? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika ditanya tentang kerjaan Nabi di rumah, apa kata Aisyah? Kana yakunu fi mihnati ahli. Beliau kalau masuk rumah itu ngurusi urusan keluarga. Fa'idha hadaratis sholat, kharajatis sholat. Kalau masuk waktu sholat, berapa? Jadi kita nih kalau bos di perusahaan, jenderal bintang 4, ketika masuk rumah, bintang jadi 2. Dibuka. Masuk rumah sebagai siapa? Sebagai suami. Sebagai bapak buat anak-anak kita. Mana kita panggil istri kita? Istri kita siap dan angka surat. Masya Allah. Bukan seperti itu Nabi SAW. Lalu masuk rumah seperti suami. Lalu pakai waktu beliau menjadi jenderal, menjadi pemimpin. Beliau benar-benar menjadi suami ketika masuk rumah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau masuk rumah sekali-kali ya. Istri kita lagi masalah. Kita pegang tangannya, bantu bela anak ini yang masak ini. Masya Allah. Siapa yang kalau masuk rumah bantuin istrinya? Anak si Adil. Masya Allah. Bantuin apa? Bantuin masak. Kenapa kok bantuin? Ah, yang dicoba masak dia. Masya Allah. Jadi bukan bantuin istri masak, itu masak tentu-tentu. Soalnya tidak suka sama dengan istri nantinya dia. Tidak bisa melakukan. Baik, siapa? Jadi maksudnya kita mungkin tidak bisa masak. Sekarang kita ngomong istriku, hari ini kau libur. Kau libur kerja, aku yang kerja rumah. Bismillah kita yang nyapu. Masya Allah, siapa? Bayangkan ya, kita jenderal, umpamanya. Kita bos, masuk rumah, kita nyapu. Apa yang akan dilihat istri kita kepada kita? Ya Allah, inilah istri suami yang Masya Allah. Akan mengingat kebaikan kita tuh istri kita. Karena kita melupakan bintang-bintang kita, pangkat kita, jabatan kita, tak kira kita masuk rumah. kita sebagai suami untuk istri kita, kita sebagai ayah buat anak kita, dan kita sebagai anak buat orang tua kita. Tak berubah sepakat kita. Keluar silakan. Begitulah seharusnya seorang Muslim. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah Jalla Jalla berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tunjukkan kepada umat manusia itu. Inilah Nabi kita. Yang kalian gambar karikaturnya, yang kalian bikin kartunnya, yang kalian jelek-jelekkan, dia adalah Muhammad yang selalu terpuji di langit dan di bumi sallallahu alaihi wasallam. Kita tunjukkan, kau enggak kenal sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kau menjelajahi, kau menjelajahkan dia. Kalau kau kenal dengan Muhammad alaihi salatu wassalam, aku yakin kau akan mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kalau masuk rumah, bersoreklah. Kita biasanya kalau keluar rumah, ganteng. Pakainya rapi, wangi. Pulang ke rumah, tinggal bau. Wah, dengan aroma yang tidak nyaman. Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalau masuk rumah, beliau mulai dengan siwak. Masya Allah. Supaya aroma mulutnya jadi indah. Dia mau dekat sama istrinya. Istrinya lagi hidung muridnya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka usahkan kita mau masuk rumah, kita bawa punya wangi. Pastinya kita rapikan kalau mungkin yang naik mobil, naik motor ya. Ada cermin di sana. Lihatlah, supaya istri kita lihat kita ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, inni la'atadayyanu limra'ati. Aku bersolek untuk istriku, kama tatadayyanu. Sebagaimana istriku bersolek buat aku. Jadi kalau kita di rumah usahakan, kita tampil. Apa istri kita mau ngomong? Ngomong istriku, kau kepingin aku pakai baju apa? Yang ini bang, pakai. Jangan hanya kalau keluar rumah saja. Tapi begitu lagi. Kenapa? Kok Ibnu Abbas mengatakan itu? Karena Allah berfirman, wala hunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi wanita-wanita itu hak yang setara dengan kewajiban mereka dengan cara yang makruf. Maka tolong kita bersolek tatkala kita masuk rumah. Lalu romantis di meja makan. Rasulullah SAW romantis di meja makan. Nabi tidak pernah mencela makanan. Tidak pernah. Ma'ana Rasulullah SAW ta'aman. Kadangkala suami melihat istri yang masak kurang enak. Makanan apa ini? Subhanallah. Rasul tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau suka, beliau makan, beliau tidak suka, beliau tinggalkan makanan itu. Dan kita lihat satu keharmonisan yang mungkin sekarang sudah hilang di dunia ini. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kuntu ashrab wa ana ha. Pada suatu hari aku minum dalam kondisi aku haid. Thumma unawilun nabiya sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu bahwa ada mau dia. Lalu aku berikan gelasnya kepada Nabi. Apa yang terjadi? Nabi ambil itu gelas dan Nabi meletakkan bibirnya di tempat bibir kulirnya. Subhanallah. Dicari sama Nabi. Belum minum dari tempat bibir Aisyah. Wa'ata arrakul arqa wa ana hai. Dan aku menggigit daging yang ada tulangnya. Dalam kondisi aku sedang hai. Artinya dia tidak bisa dipakai hari ini. Wanita sudah hendak tuntas orang suami itu sudah melihatnya ketika hari tidak boleh. Tapi Rasulullah SAW romantis ketika istrinya sedang hari. Lalu Nabi mengambil itu daging, kemudian dia taruh mulutnya di tempat aku menggigit daging itu. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu romantisnya beliau kepada istri. Maka seharusnya kita tidak perlu punya banyak piring di rumah. Berasnya tadi, gantian sama istri. Jadi kita kalau minum, mana nggak tahu kebiasaan antum mungkin. Jadi kita minum dicari tempat yang nggak ada mulut istri kita. Nggak mau. Subhanallah. Kita cari itu di tempat istri kita minum. Minum di mana? Piring cuma satu. Ya memang dulu orang nggak banyak duit ya. Piring cuma satu itu untuk menambah keharmonisan di antara kita. Berusaha antum sekali-kali makan sama anak antum sama istri antum di satu piring yang besar. Rasul makan seperti itu dengan anak istrinya, makan seperti bersama istrinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu sunnah yang mungkin sudah hilang dan ini menambah keharmonisan di rumah tangga. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqahu bil ta'am." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila kalian makan nih, maka jangan diusap tangannya, jangan dicuci tangannya sampai dijilat. Dia menjilatkan tangannya atau dijilatkan ke orang. Masya Allah. Itu sunnah. Sama istri kita. Kita makan itu, kita habis makan, mau cuci tangan, jangan dulu dia. Kasihkan tangan ke mana. Masya Allah. Betul. Ini sunnah yang dijilatkan oleh orang. Jangan diisi Allah tentang istri kita tuh yang nyentuh anak kita. Allah, apa kita minum? Masya Allah. Tapi jangan di warungnya, mah. Di warung tak boleh seperti itu. Nah, tak boleh. Itu di rumah, ya. Kita berdua sama istri kita. Dan seorang suami ketika memperaktikkan sunnah ini, dia harus jalan dari cinta. Bukan harus makan, dia harus cinta. Nah. Kasih itu. Gimana istri kita? Ya, mami. Nah, tapi dengan cinta, kita pegang itu. Dan kita lihat, kita lihat. Ketika anaknya makan, apa yang dia lakukan? Ketika anaknya banyak tangannya makanan, sama istri kita dijilatin sama dia. Dibersihkan dengan mulutnya. Subhanallah, itu perjuangan seorang istri. Paling tidak kita membalas kebaikan dia, setimpal dengan kebaikan dia kepada kita. Kemudian jamaah romantis di kendaraan. Allahu Akbar. Ada ketika baca hadis ini, tak terbaca. Hadis Anas bin Malik. Anas bercerita. Fatimah Nabi SAW Khaybar. Ketika perang Khaybar, selesai peperangan Khaybar itu, Nabi SAW menikahi Sofia binti Khuyay bin Akhtab. Apa kata ketika mau dinaikkan ke keranda ke ontanya, Sofia ini tidak terlalu tinggi. Dia pendek. Dan naik ke onta itu tinggi. Makanya kalau kita melihat kalau mau naik onta itu dikasih tangga. Biasanya tangganya itu dari, kalau kita lihat yang di Arab sekarang itu, tangganya dari bekasnya cat yang kecil itu, tiba-tiba yang cat itu apa itu. Nah, ini ketika ini, kita harus menjelaskan secara itu. Rasulullah SAW kita lihat, kita lihat, Thank you. Allah baginya. Amin. Kita Thank you. yang mempersembahkan itu makanan yang memberikan air kepada kita. Pernah mencapai kepada kita. Yang Rahmanir Rahim. Berapa kali kita memaafkan? Sampai ketiga kalinya. Dalam mengatakan kita jangan lupa. sallallahu alaihi wasallam ini makanan ini sallallahu. Yang ingin